Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang kita rasakan. Di antara nikmat yang besar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sarana, fasilitas, wasilah untuk berhubungan dengannya, yaitu dengan wasilah ad-du'a. Di mana doa ini ya juga merupakan obat yang sangat kuat bagi orang yang beriman. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa-doa yang maksur dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kelanjutan dari kitab Ad-Da'wa Ad-Dawa, penulis Al-Musannif Ibnul Qayyim, ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau berkata, wa fi musnadil Imam Ahmad wa sahihil Hakim min hadis Abi Hurairah wa Anas bin Malik wa Rabi'ah bin Amir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala alidzu biyadzal jalali wal ikram, yakni ta'allaquha, ta'allaqu biha, walzamuha, wa dawamu 'alaiha. Dalam musnad Imam Ahmad dan dalam ya sahih Al-Hakim dari hadis Abi Hurairah, Anas bin Malik, Rabi'ah bin Amir dari Nabi SAW, beliau bersabda alidzu biyadzal jalali wal ikram, yaitu hendaklah kalian mengikat dirinya dengan nama Allah ya dzal jalali wal ikram. Hendaklah selalu berpegang teguh kepadanya. Hendaklah dawam untuk mengatakannya. Artinya di sini ya, mari kita selalu berdoa dengan menyebut ya dzal jalali wal ikram. Ini adalah salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ya dzul jalali wal ikram. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha, bahwa Allah punya nama-nama yang baik, maka hendaklah berdoa dengan nama-nama tersebut. Ya. Nah, di sini kata Ibnu Qayyim, hendaklah kita selalu menggunakan ya. Misalnya kita minta pada Allah ya dzal jalali wal ikram, mudahkan urusan saya ya dzal jalali wal ikram, berikan kemudahan dalam mencari rezeki ya dzal jalali wal ikram, berikan kesehatan dan seterusnya. Karena ini merupakan apa, nama Allah ketika kita berdoa dengannya. Wa fi jami'i Tirmidzi min hadits Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ahammahu al-amru rafa'a ra'sahu ila as-sama' wa idza jatahada fi ad-du'a qala ya hayyu ya qayyum. Wa fi aidan min hadits Anas bin Malik qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza karabahu amrun qala ya hayyu qayyum rahmatika astaghiitsu. Dalam Jami' At-Tirmidzi dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau menghadapi suatu perkara, beliau mengangkat kepalanya ke langit ya, ketika beliau sungguh-sungguh dalam berdoa, beliau menyebutkan ya hayyu ya qayyum ya. Dan Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini lemah, dhaif. Allahu a'lam bisawab. Tapi dengan hadis yang lain yang menyebut nama ya hayyu ya qayyum dalam berdoa, maka doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk hadis berikutnya yaitu hadis Anas bin Malik, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu. Ya. Bahkan dalam doa pagi kelanjutannya ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin ya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu, wahai zat yang maha hidup dan berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku istighosa. Berarti di sini kita bertawassul dengan nama Allah dan dengan sifat Allah taala. Nama Allah al hayyu al qayyum, sifat Allah yaitu apa, rahmat. Dengan rahmatnya aku istighosa. Istighosa itu apa maknanya? Berdoa kepada Allah dalam keadaan genting. Dan ini baca pagi dan sore. Dan kita minta kepada Allah, aslih li sya'ni kullahu. Ya Allah, perbaiki semua urusanku. Aslih li sya'niku lahu wa la takilni ila nafsi turfata ainin, dan jangan kau biarkan kepada diriku ya, itu apa, meskipun hanya sekejap mata saja. Ini menunjukkan betapa besar pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita tentang pentingnya tawakal, menyerahkan diri semua kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak memiliki apa-apa. Kita tidak memiliki kemampuan sedikit pun. Sampai ya urusan yang lama waktunya hanya sekejap mata kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahih Hakim min hadits Abi Umamah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ismullahil azam fi thalathi suwar min al-Qur'an al-Baqarah wa Ali Imran wa Taha qala al-Qasim fal tamis iltamastuha fa idha hiya aya al-Hayyul Qayyum ya fal tamastuha fa idha hiya aya al-Hayyul Qayyum. Dalam Sahih Al-Hakim dari Abi Umamah, Nabi SAW bersabda, nama Allah yang agung terdapat dalam tiga surat. Ya, dalam surah Al-Baqarah, Al-Imran dan Taha. Al-Qasim mengatakan, ketika aku cari, itu adalah ayat Al-Hayyu Al-Qayyum. Arti di sini apa? Nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum harus menjadi pegangan kita dalam kita berdoa dengan menyebut ya Hayyu ya Qayyum. Ulama menjelaskan diantaranya Syaikh Shalih Al-Syaikh, beliau mengatakan bahwa semua gerakan alam yang ada di dunia ini ya, semua gerakan makhluk tidak lepas dari nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Semuanya ya. Sehingga kita berdoa kepada Allah ya Hayyu ya Qayyum. Ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghitsu. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi turfata ainin. Dan juga kata beliau wa fi jami' at-Tirmidzi wa Sahih Hakim min hadis Sa'ad bin Abi Waqqas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala da'watu dhinnun idda'a wa huwa fi batnil hut an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin innahu lam yad'u biha muslimun fi syai'in qat illa istajaballahu lahu, qala Tirmidzi haditsun sahih. Dan juga dalam Jami' Tirmidzi ya, dan Sunan Hakim dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, doanya Dzunnun, yaitu doanya Nabi Yunus ketika berada di perut ikan ya, ikan apa itu ya, ikan paus al-hud ya, yaitu alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sesungguhnya tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa tersebut kepada sesuatu kecuali Allah akan mengabulkan. Allah akan mengabulkan ya. Seperti juga dalam riwayat yang lain ya. Nabi bersabda, ala ukhbirukum bisyai'in idza nazala birajulin minkum qurabun aw bala'un min amrid dunya da'a bihi fafurrija anhu du'a dunnin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rawahu al-Hakim. Maukah aku beritahukan kepada kalian dengan sesuatu, apabila seseorang dari kalian ditimpa oleh kesulitan-kesulitan atau ditimpa oleh musibah ya dari urusan dunia, lalu dia berdoa dengan doa tersebut, maka akan dilepaskan dari kesulitannya. Yaitu apa? Doanya Nabi Yunus. Yaitu apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka doa ini adalah obat para jamaah. Obat hati yang sedang sedih. Obat hati yang sedang gundah. Obat hati yang sedang mengalami rasa takut. Obat hati yang sedang mengalami kesulitan. Kesulitan hutang. Kesulitan tidak bisa akur dengan tetangganya. Tidak bisa akur dengan istrinya barangkali. Kesulitan apa saja? Kurabun. Bala. Apa saja di sini? Ya. Maka banyaklah baca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Banyak la haula wala quwwata illa billah. Banyak membaca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu. Banyak juga membaca yaitu bertawakal kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka daripada pikiran sumpek ya, kemudian tidak ada solusi. Padahal meskipun ada solusi, ya tetap seorang yang beriman mengembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalah artinya kemampuan kita seorang manusia. Namun terkadang manusia sombong dengan kepandaiannya, angkuh dengan yaitu atas kepemimpinannya, manajemen yang baik dan seterusnya. Namun bagi orang yang beriman, kepandaian, kemampuan ya hanya sekedar sebab, sementara yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jangan sia-siakan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau memberikan obat atas kegundahan hati, memberikan obat atas segala penyakit ya, di antaranya wasilah dalam berhubungan dengan Allah yaitu dengan addu'a. Addu'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Kemudian kata beliau wa fis sahihain min hadis Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu 'indal karbi la ilaha illallahul azimul halim la ilaha illallah rabbul arsyil azim la ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Dalam Sahih Bukhari Muslim dari Abdul Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Rasulullah SAW beliau ketika menghadapi kesulitan beliau membaca, coba didengarkan bersama, bisa dihafal, la ilaha illallahul la ilaha illallahul azimul halim la ilaha illallah rabbul arshil azim la ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim ya. La ilaha illallahul azimul halim la ilaha illallah la ilaha illallahul azimul halim la ilaha illallah rabbul arsyil azim la ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Itu ketika beliau menghadapi kesulitan-kesulitan. Ini mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyebut keagungan Allah, kembalikan kepada Allah taala, urusan kerjaan antum, urusan dengan bos antum, urusan dengan istri kita, urusan dengan apa saja para jemaah. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memiliki semua urusan ini. Ya. Sungguh sangat besar ya pengaruhnya kepada kita doa-doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup bagi kita ya pelajaran besar yang setiap pagi dan sore dibaca yaitu apa tadi saya sebutkan, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi turfatainin. Ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup dan berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku istighosah, yaitu minta kepada Allah dalam keadaan genting. Astaghiitsu, apa mintanya? Aslih li sya'ni, perbaiki semua urusanku ya. Susunannya dalam bahasa Arab sya'ni di sini adalah mudhaf mudhaf ilaih ya, yaitu nakirah diidhafati kepada ma'rifah ya. Maksudnya apa? Memiliki faedah umum, sya'ni urusanku apa saja tanpa kecuali, apalagi ditakkid kullahu semuanya. Ditakkid lagi, diberikan penegasan lagi apa? Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, dan jangan engkau serahkan kepadaku urusanku semuanya ya Allah apa saja, meskipun hanya sekejap mata. Saya selalu berikan contoh, saya minum seperti ini, kalau Allah tidak berkehendak, berapa sih jaraknya antara tangan dengan mulut kita? Mungkin sekejap mata belum sampai. Kalau Allah tidak berkehendak, bisa-bisa air yang kita minum tidak masuk ke dalam mulut, tapi masuk ke dalam hidung, karena tiba-tiba kena setrum. Bukankah demikian? Apalagi urusan yang lain. Sedangkan pada Allah Ta'ala, karena Allah yang memiliki semua urusan ini. Kita hanya sebagai sebab saja kita bisa berbuat. Dan memang disyariatkan untuk melakukan sebab. Yang salah adalah menjadikan sebab segala-galanya. Pingin kaya, kerja. Pingin punya anak, nikah. Itu sebab. Tapi yang ngasih kekayaan adalah Allah. Karena tidak semua orang kerja bisa kaya. Yang memberi anak adalah Allah. Tidak semua orang yang kawin punya anak. Sehingga kita jangan menyombongkan dengan sebab yang kita lakukan, para jemaah. Jangan kita itu mengandalkan dengan kemampuan kita. Tapi mari kita kembalikan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah terasa nikmat kehidupan ini. Ya. In asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu lakana kadza wa kadza walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'ala. Kalau engkau ditimpa sesuatu, jangan mengatakan seandainya saya begini akan begitu, tapi katakanlah Allah sudah mentakdirkan, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Li'anna law tafta amala syaitan, karena kata-kata law bisa membuka pintu syaitan. Kata beliau, wa fi musnadil Imam Ahmad min hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala qala allimni allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nazala bi qurabun an aqula la ilaha illallahul halimul karim subhanallah wa tabarakallahu rabbul arshil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Rawahu Ahmad, hadisnya hasan. Dalam musnad Imam Ahmad dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan aku ketika aku ditimpa oleh kesulitan untuk membaca la ilaha illallahul halimul karim subhanallah wa tabarakallahu rabbul arsyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, masyaallah. Ya. Dalam saat Imam Ahmad juga di hadis Abdullah bin Mas'ud, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma asaba ahadan qattun hammun wala hazanun faqala allahumma inni abduka ibnu abdik ibnu amatik nasiyati biyadik madin fi hukmuka adlun fi qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa laka samaita bihi nafsak aw alam tau ahadan min khalqika أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله عز وجل همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها قال بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. Rawahu Ahmad dan Hakim, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ya. Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah bersabda SAW, tidaklah menimpa seorang pun kegundahan dan kesedihan, lalu dia membaca, Allahumma inni abduka, ibnu abdika, ibnu amatik, nasiyati biyadik madin fiya hukmuk. Ya Allah, aku ini hambamu, putra hambamu, ya, putra dari budak perempuanmu, ubun-ubunku berada di tanganmu, telah berlalu hukummu kepadaku, telah adil ketetapanmu untukku. Aku minta as'aluka bikulis min huwa laka samaita bihi nafsak. Aku minta kepada engkau dengan segala namamu yang kau namakan oleh dirimu, atau yang kau ajarkan, au alam tawahadan min khalqika, yang kau ajarkan kepada seorang dari makhlukmu, au anzaltahu fi kitabika, atau yang kau turunkan dalam kitabmu, au istaksarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau yang kau simpan dalam ilmu ghaibmu yang ada di sisimu. Nah, berarti ini juga hadisnya menunjukkan bahwa nama Allah itu banyak, tidak terhitung. Tidak hanya 99, ya. Di sini nama yang Allah ajarkan pada makhluknya, yang disimpan oleh Allah dalam ilmu gaib, yang Allah turunkan dalam kitabnya. Bukan hanya 99. Innalillahi tis'a wa tis'ina isman, faman ahsaha dakhalal jannah. Maksudnya apa? Yaitu ulama menyebut yang menghafal dan menjaga, melakukan konsekuensi dari 99 nama itu, dia masuk surga. Bukan berarti nama Allah 99, ya. Asmaul Husna tidak hanya 99. Kemudian maka berdoa juga, ya Allah, jadikan Quran ini sebagai penyejuk hatiku, sebagai cahaya dadaku yang bisa melepaskan kesedihanku, ya, dan bisa mengusir kegundahanku. Maka orang yang berdoa seperti itu, Allah Ta'ala akan mengenyahkan, Allah Ta'ala akan menyingkirkan kegundahannya dan kesedihannya, dan akan mengganti tempatnya dengan kesenangan, kebahagiaan. Tidak kalah pentingnya, di akhir hadis tersebut, ya, ditanya, ya Rasulullah, ala nata'allamuha, ya Rasulullah, kalau begitu kami harus mempelajarinya. Apa kata Nabi? Tentu saja, bagi orang yang sudah mendengarkannya, hendaklah dia mempelajarinya. Pulang dari sini, antum hafal hadis doa ini. Ya. Antum cari di buku-buku, di kitab-kitab yang ada doa ini. Tolong mari semuanya dipelajari. Ya, dipelajari. Karena ketika ditanya kepada Nabi, kalau begitu kami belajar, ya, mempelajarinya ya Rasulullah. Bala yan bagi liman sami'aha an yata'allamaha. Tentu saja yan bagi. Nah, di sini yan bagi hendaklah, ya. Apakah wajib? Tidak. Hendaklah. Ya. Hendaklah. Bagi yang mendengarkannya mempelajarinya, ya. Mempelajarinya. Abdullah bin Mas'ud berkata, tidaklah seorang nabi ditimpa oleh kesulitan-kesulitan kecuali minta pertolongan kepada Allah dengan at-tasbih, yaitu dengan membaca subhanallah, ya, membaca tasbih. Maka ini kalau kita lihat para jemaah, doa-doa yang sangat apa? Yang sangat besar pengaruh kepada hati seseorang. Ini penyakit hati ini memang sangat penting. Ya, hendaklah kita selalu minta kepada Allah agar hati ini diperbaiki. Karena kebaikan hati akan menyebabkan kebaikan kepada anggota badan yang lainnya. Ya, kebaikan hati akan memberikan kebaikan. Ala fa inna fil jasadi mudghah wa idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al jasadu kulluhu. Ingat al ala wahyal qalb. Bahwa di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, baiklah semua jasadnya. Kalau rusak, rusaklah semua jasadnya. Itulah kolbun, jantung. Maka di sini doa-doa yang diajarkan Nabi para jemaah, ya, itu lebih kuat asar pengaruhnya. Karena memang susunan bahasanya tentu bukan dari beliau. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. In huwa illa wahyun yuha. Wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali sampai di sini, ya, banyaklah kita berdoa, dan dalam berdoa banyaklah menggunakan petunjuk Nabi. Di antara petunjuk Nabi yang penting adalah menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara nama-nama yang diajarkan, nama-nama Allah yang diajarkan oleh Nabi, ya Hayyu ya Qayyum, ya dal jalali wal ikram, ya hayya qayyum rahmatika astagifu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, baca tasbih, dan seterusnya. Banyak, ya, tinggal kita menjalankannya sebagai wasilah berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Namun dahsyatnya kekuatan doa sebagaimana busur bersama anak panahnya. Kalau busurnya lemah, maka anak panah juga akan lemah. Apa yang menguatkannya sudah kita pelajari terdahulu, ya, yaitu mohon ampun pada Allah Ta'ala, jangan makan makanan yang haram, ya, kemudian jangan minta perkara yang memutus silaturahim, jangan minta perkara yang mengandung dosa dan lain sebagainya. Intinya yaitu tawafur syurut wantifa'ul mawani, terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang, maka kekuatan doa tersebut akan memiliki kekuatan yang maksimal. Sehingga satu sama lain tentu kekuatannya tidaklah sama. Demikian, semoga bermanfaat. Saya berikan kepada ikhwah yang barangkali ada di studio. Falitafaddal masyuran wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baiklah, ada pertanyaan, bolehkah berdoa dengan doa surat Yusuf ya, untuk anak yang masih di dalam kandungan agar anak yang di dalam kandungan menjadi anak yang soleh ya. Dengan doa surat Yusuf. Jadi begini, ketika kita menentukan keutamaan dari sesuatu, entah itu dari surat dalam Al-Quran maupun dari doa-doa tertentu, maka hendaknya yaitu berdiri di atas dalil. Ya, kalau kita membaca Quran, keutamaan membaca surat Yusuf ya untuk anaknya nanti menjadi anak yang soleh, apakah memang ya ada keterangan dari nas ya, yang sampai sekarang saya tidak pernah mendapatkan bahwa membaca surat Yusuf untuk keutamaan menjadi anak yang soleh. Namun Quran mengajarkan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Termasuk juga doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Adapun membaca Quran, ya silakan membaca Quran semuanya, kemudian bertawassul kepada Allah dengan bacaan Quran tersebut untuk minta anak soleh, enggak ada masalah. Baca Quran, ya. Dan tidaklah membaca surat-surat tertentu kecuali memang ada fadilah yang dijelaskan oleh dalil, ya, baik Quran maupun hadis. Tapi kalau memang tidak ada, ya tentu saja kita tidak boleh menentukannya, ya demikian. Ya, dari antum ada pertanyaan, silahkan. Ya. Allahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Cukup. Baiklah, ya karena di studio juga tidak ada yang hadir, ya. Mungkin cukup sampai di sini. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita selalu berdoa kepada Allah atas segala apa yang menimpa diri kita, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sedih, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ya, karena apa? Karena doa merupakan senjata bagi orang beriman. Doa merupakan kekuatan bagi orang beriman. Kita tidak punya selain doa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Adapun yang lain, ya sebagai sebab, doa juga sebagai sebab dan sebab yang sangat ya memiliki kekuatan yang besar dalam kita berhubungan dengan Allah Rabbul Alamin. Mungkin sampai di sini, semoga Allah Subhanahu wa Taala memberikan kekuatan istiqomah dan taufiknya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.